apakah benar hari kiamat terjadi di hari Jumat dan tanda-tandanya di zaman sekarang? Ya, kiamat dari Jumat betul. Dalam sebuah hadis disebutkan seperti itu, dan adapun tanda-tanda kiamat sudah banyak. Asyaratus sa'ah, tanda-tanda kiamat sudah banyak. Tapi sampai sekarang masih tanda-tanda kecil. Adapun tanda-tanda besar, asyrat al-qiyamah al-kubra, seperti Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, itu belum.